mundo timbang loro ati. Tak oya wong kono wis lali, pancen wis nasib kuwi iki. Nandur pecek tukule kok dilarani, trimo ngalah aku wis ra betah. Tak tangis ono malafmu gawe susah, karepe wis ngajak pisah. Karo aku wis ra karep oma-oma. Nangis aku isih senajan loro ning batin, aku lilo pisah kanthi lair batin. Tresno sing rembuyu saiki wis dadi garing, aku lilo pisah kanthi lair batin. Trimo mundo timbang loro ati. Tak oya wong kono wis lali, pancen wis nasibku iki. Nandur pecek dukule kok dilarani. Nangis aku isen senat yang loro ning pate, aku lilo pisah kanthi lair batin. Tresno sing rembuyung saiki wae